وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna, nama-nama yang indah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-Nya yang sentiasa basah lidahnya memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita kumpul untuk kita meneruskan bacaan kitab Sirah Nabawiyah, di mana kita telah membaca pada pelajaran yang lepas tentang peristiwa pengusiran Bani Quraizah daripada Madinah, bilakah ia berlaku dan sebab-sebab mereka diusir, dan apakah yang berlaku apabila mereka diusir, yakni siapakah ataupun kemanakah mereka menuju. Jadi kita telah membaca bahawa kesimpulan berlakunya peristiwa pengusiran Bani Quraizah itu adalah setelah peperangan Uhud. Setelah peperangan Uhud, dan kemudian sebabnya jelas kerana Bani Quraizah termasuk kumpulan-kumpulan Yahudi yang bersekongkol dengan Al-Ahzab, iaitu kumpulan kafir Quraisy dan musyrikin yang lain yang menyerang Madinah ketika itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil langkah untuk memerangi mereka, dan setelah mengepung mereka, mereka menyerah dan meminta dihukum. Jadi Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu telah dijadikan hakim, dan beliau telah memutuskan bahawa mereka dibunuh, yakni mereka-mereka yang telah baligh dan lelaki dibunuh, dan ada pun selain mereka di kita katakan dijadikan tawanan. Jadi itu peperangan Bani Quraizah. Dan kita teruskan peristiwa berikutnya, iaitu kumpulan Yahudi yang satu lagi, tapi kali ini mereka berada di luar daripada kota Madinah, iaitu orang-orang Yahudi Khaybar. Muka surat 336. Penaklukan Khaybar dan sisa-sisa pemikiran ala Yahudi di Hijaz. Khaybar adalah sebuah wilayah agraris, ini pertanian, yang terletak di sebelah utara Madinah Al-Munawwarah. Jaraknya kurang lebih 160,000 km dari Madinah. Wilayah ini terletak di ketinggian 850 meter dari permukaan laut. Khaybar merupakan wilayah tidak berpasir yang cukup besar di kawasan negara Arab setelah wilayah Bani Sulaim. Kelebihan Khaybar adalah kerana tanahnya yang cukup subur dan air yang cukup banyak, sehingga terkenal dengan banyaknya pohon-pohon kurma. Selain itu, Khaybar juga dikenal sebagai wilayah penghasil buah-buahan dan biji-bijian. Di Khaybar terdapat sebuah pasar yang dikenal dengan Pasar An-Nahat, yang selalu dijaga oleh suku Ghatafan yang mereka klaim sebagai tanah miliknya. Mengingatkan kedudukan Khaybar yang cukup menjanjikan dari segi ekonomi itulah, maka wilayah tersebut dihuni oleh kaum pengusaha dan orang-orang kaya. Di sana terdapat aktivitas ekonomi yang cukup luas. Sebelum ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin, penduduk wilayah ini merupakan campuran dari orang-orang Arab dan orang-orang Yahudi. Jumlah penduduk Yahudi semakin bertambah setelah terjadi pengusiran orang-orang Yahudi dari Madinah pada period Sirah. Jadi itu sedikit sebanyak tentang kota Khaybar. Ia adalah kota yang subur, yang mewah, dan yang terdapat yang penduduknya merupakan campuran antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab. Tapi makin lama makin banyak orang Yahudi ke Arab, orang-orang Yahudi. Kenapa? Sebab orang-orang Yahudi di Madinah telah diusir dan sebagian daripada mereka telah lari ke Khaybar. Baik. Jadi penduduk Yahudi Khaybar tidak menampakkan rasa permusuhan terhadap kaum muslimin. Itu fakta, mereka tidak menampakkan rasa permusuhan terhadap kaum muslimin. Dan mereka pula bukanlah kawan orang-orang muslimin. Dia cuma tak nampakkan aja permusuhan. Jadi orang yang tak nampakkan permusuhan terhadap orang-orang muslimin, jadi kita pun melakukan mereka sebagaimana yang mereka nampakkan. Jadi mereka tak nampak sebagai musuh, jadi kita tak jadikan dia musuh. Sebelum kedatangan beberapa tokoh Bani Nadir ke tengah-tengah mereka. Kita ingat lagi Bani Nadir adalah salah satu kuat Yahudi di Madinah yang telah diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka datang ke sana. Mereka itulah yang masih merasakan sakit hati atas pengusiran Bani Nadir dari kampung halaman mereka. Rupanya peristiwa pengusiran tersebut tidak cukup untuk memecah kekuatan mereka saja. Mereka pergi meninggalkan Madinah dengan membawa kaum wanita, anak-anak dan harta benda mereka. Cuma mereka tak bawa apa? Senjata mereka. Tapi lain semua ada, lengkap, harta benda semua bawa. Jadi mereka taklah dikucar-kacirkan atau pecah belah. Mereka tetap masih bersatu lagi. Kekuatan mereka masih wujud. Jadi mereka meninggalkan Madinah dengan membawa kaum wanita, anak-anak dan harta benda mereka. Mereka berjalan dengan dihantar sejumlah anak muda yang bernyanyi girang sambil diiringi oleh muzik rebana dan seruling. Ya, memang adat Yahudi. Jadi tokoh-tokoh Bani Nadir paling menonjol, yang paling menonjol yang tinggal di Khaybar ialah Salam bin Abdul Haqib, Kinanah bin Rabi' bin Abdul Haqib dan Huyai bin Al-Akhtab. Dalam waktu relatif singkat tinggal di Khaybar, mereka sudah sangat dekat dengan penduduk setempat. Baik, ini kesimpulan yang dapat daripada kitab-kitab sirah. Orang-orang Yahudi menganggap, orang-orang Yahudi Khaybar menganggap bahawa mereka masih mempunyai kekuatan yang cukup untuk menyerang kaum muslimin sebagai balas dendam. Mereka masih mempunyai keinginan yang kuat untuk boleh kembali ke kampung halaman mereka di Madinah. Itu cita-cita mereka pendam kan. Gerakan pertama yang cukup menonjol ialah peristiwa yang terjadi dalam Perang Ahzab. Pasukan Khaybar di bawah kepimpinan para tokoh Bani Nadir memiliki peranan yang cukup besar dalam menghimpun orang-orang Quraisy dan penduduk dusun untuk melawan kaum muslimin dan membuat mereka bersedia mengeluarkan harta buat rencana itu. Jadi sebenarnya yang jadi dalang untuk mengajak tentera bersekutu Quraisy dan Yahudi ini adalah orang-orang Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir yang mereka sedang bersembunyi di Khaybar. Bahkan mereka juga berhasil meyakinkan Bani Quraizah untuk diajak bekerjasama dengan orang-orang Ahzab. Kita tahu Bani Quraizah yang masih duduk di Madinah. Baik, gerakan pertama yang cukup menonjol ialah peristiwa akhir. Ketika Allah memulangkan pasukan Al-Ahzab dari Madinah dengan kecewa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap penting untuk mengetahui dan mengendalikan situasi yang berkembang di Khaybar yang sewaktu-waktu boleh menjadi sumber ancaman bagi kaum muslimin. Jadi kita tahu bahawa Nabi SAW baru menang dalam peperangan Ahzab. Itu peperangan yang luar biasa. Nampak kebenaran Rasulullah SAW dan ajaran Islam. Kerana kalau ikut logik, tak mungkin penduduk Madinah dapat mengalahkan tentera Ahzab. Tentera Ahzab termasuk Quraisy. Quraisy dia ramai, campur dengan sekutu-sekutunya dan orang-orang munafikin dan Yahudi. Jadi mereka dah mengepung Madinah. Jadi kalau kepungan itu terus menerus, kemungkinan besar penduduk Madinah akan menyerah. Mereka pula yang akan diusir. Kalau tak diusir, mereka akan dibunuh. Tetapi Allah SWT sebagaimana dalam Al-Quran, dia telah menurunkan angin itu sebagai tentera yang tidak kamu lihat, kata Allah SWT. Wakan Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi mereka ketakutan, kemah mereka semua cabut, lalu mereka semua lari ke negeri, ke tempat masing-masing. Jadi walau bagaimanapun Nabi SAW masih peka lagi tentang ancaman-ancaman lain. Antaranya yang jauh sedikit kali ini adalah di Khaybar. Jadi Nabi SAW cari-cari maklumat tentang mereka. Ini yang dimasukkan kat sini. Jadi Ibnu Ishaq mengetengahkan sebuah riwayat dengan isnad yang di dalamnya terdapat seorang perawi yang tidak dikenal, yang majhul, yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkirim surat kepada mereka yang isinya mengajak mereka masuk Islam. Dia tulis majhul ke situ. Jadi majhul tidak dikenal. Ini terjemahan kita lah. Tapi sebenarnya bukan dia tak dikenal. Kenal, namanya kenal, bapa dia pun kenal. Banyak lagi mungkin dikenal tentang orang ini, tapi dalam istilah bahasa lain. Dalam istilah hadis bila dia cakap majhul, bukan maknanya tak kenal nama, tapi maknanya apa? Dia tidak meriwayatkan hadis, melainkan satu je. Satu riwayat atau dua riwayat. Jadi tak dikenal daripada sudut situ. Tak dikenal sebagai perawi hadis. Bukan tak dikenal sebagai manusia yang ada nama dan sebagainya. Jadi jangan salah faham. Dan tidak dikenal ini, majhul ini termasuk apa ni? Penyakit pada perawi. Ini menunjukkan bahawa dia bukan perawi yang apa ni? Yang dipercayai, yang diterima pakai oleh ulama-ulama hadis. Jadi dalam riwayat Ibnu Ishaq itu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkirim surat kepada mereka yang isinya mengajak mereka masuk Islam. Mereka juga mengingatkan kepada mereka bahawa dalam kitab-kitab mereka disebutkan mengenai adanya seorang rasul yang diutus pada akhir zaman. Dan itulah ada beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sanad tersebut riwayat Ibnu Ishaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa dia tulis surat kepada mereka, kepada Yahudi Bani Khaybar ataupun Yahudi di Khaybar, mengajak mereka masuk Islam. Kenapa Nabi SAW tak pergi sana? Sebab jauh, 165 km, jauh. Itu hampir sama dengan apa tu, Yanbu' ataupun Badar, jauh 165 km. Jadi ditulis surat dan mengingatkan dalam surat tersebut tentang apa yang ada dalam kitab-kitab mereka tentang Nabi akhir zaman. Sifat-sifatnya mereka kenal. Dan sebagaimana dalam Quran, mereka lebih kenal kepada Nabi SAW daripada ataupun mereka kenal Nabi akhir zaman ni, sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Baik, tentu saja orang-orang Yahudi itu tidak menggubris atau tidak mengindahkan ajakan beliau tersebut. Mereka bahkan tidak mahu meminta maaf atas kesalahan mereka yang ikut memprovokasi pasukan Ahzab. Jadi kesalahan Yahudi Bani Khaybar apa? Mereka adalah dalam apa ni, peperangan Ahzab. Kesalahan yang besar. Baik. Jadi mereka tak minta maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud menghabisi tokoh-tokoh Yahudi yang telah memainkan peranan besar dalam memusuhi beliau. Mereka antara lain adalah Salam bin Abdul Haqiq. Beliau menyuruh Abdullah bin Atiq bersama beberapa orang Ansar untuk menangkap gembong Yahudi, ini ketua-ketua Yahudi dari Bani Nadir tersebut, dan mereka berhasil membunuhnya. Jadi mula-mula sekali adalah ditangkap dan dibunuh ketua-ketua Yahudi dahulu dari Bani Nadir. Al-Bukhari mengetengahkan secara tersendiri kisah terbunuhnya Salam ibn Abil Haqiq, dan dengan liciklah lihai Abdullah bin Atiq berhasil. Abdullah bin Atiq radhiyallahu anhu, sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bunuh ketua Yahudi ini, berhasil menerobos masuk ke dalam rumah toko Yahudi Bani Nadir tersebut yang dijaga ketat oleh beberapa pasukan pengaman, lalu membunuhnya. Hal itu menunjukkan betapa Abdullah bin Atiq adalah seorang yang sangat berani, mempunyai semangat yang tinggi dan rela berkorban nyawa demi akidahnya. Tentu sekali cerita macam ini, kalau zaman sekarang cerita apa ni? Assassination lah. Cerita-cerita macam ini apa ni, mungkin nampaknya tidak dalam cahaya yang apa tu, yang disenangi. Tapi kita dapati bahawa itu antara, kalau dan ini adalah memang daripada hadis Bukhari, dan itu antara strategi dalam menangani musuh, dalam menangani musuh. Sebab ini dalam apa ni? Dalam peperangan, orang yang telah memecahkan ataupun memutuskan perjanjian, mereka dah jadi harbiyun. Ini orang yang berhak dimusuhi dan dibunuh. Jadi dalam peperangan takkan tak boleh bunuh sama ada terang-terangan ataupun secara licik, semuanya dibenarkan dalam dalam peperangan. Cuma yang tak boleh adalah dibunuh, orang yang tak boleh dibunuh, sama dengan terang-terang ataupun dengan licik, iaitu wanita yang tak ikut serta ataupun anak-anak kecil dan seterusnya. Itu yang tak dibenarkan. Baik, tetapi peristiwa terbunuhnya beberapa tokoh Yahudi Bani Nadir belum cukup untuk menghilangkan bahaya yang mengancam kaum muslimin. Perjanjian Hudaibiyah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy telah memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk leluasa menaklukkan Khaibar. Jadi ini antara sebab kenapa dimudahkan Nabi SAW pergi ke Khaibar untuk memerangi orang-orang Yahudi di sana, sebab terdapat peristiwa Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah dekat kawasan dekat dengan Mekah, di mana Nabi SAW dihalang daripada meneruskan perjalanan umrahnya, dan di sana mereka buat perjanjian dengan orang-orang Mekah untuk berdamai selama 10 tahun. Dan ini membolehkan orang-orang Islam untuk apa? Untuk berehat daripada ancaman luar daripada Quraisy. Jadi mereka boleh fokus apa? Menangani masalah-masalah dalaman. Itu antara faedahnya. Sebab itu pada permulaannya ramai sahabat yang tidak setuju dengan perjanjian damai yang dilakukan oleh Nabi SAW sendiri. Mereka marah-marah. Kenapa? Mereka rasakan bahawa mereka dalam kebenaran, agama mereka benar, kita perang saja dengan orang Quraisy. Sebab itu Nabi SAW tetap apa ni? Mengadakan perdamaian tersebut, buat perjanjian damai. Rupa-rupanya ada banyak hikmah di sebaliknya. Apa dia? Jadi kita dapat apa ni? Dapat luangkan tenaga kita, tumpuan kita kepada musuh-musuh dekat. Sebab kalau kita pergi tangani musuh-musuh luar, yang dalam, yang dekat kita tak tangani, bahaya besar. Kita pergi sana, dalam terus kita kena apa? Kita kena serang. Lebih teruk lagi daripada musuh luar mungkin. Sebab mungkin musuh luar tu jauh, yang musuh dekat ni dekat lah. Jadi bahaya dekat lebih bahaya daripada bahaya jauh. Itu biasa. Jadi sebab itu, itu juga peristiwa yang memudahkan Nabi SAW memerangi Khaibar. Ramai ulama ahli tafsir yang berpendapat bahawa Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada kaum muslimin untuk menaklukkan Khaibar dan mendapatkan harta ghanimahnya, seperti yang terungkap dalam surah Al-Fath ayat 18 hingga ke 21 yang diturunkan ketika mereka dalam perjalanan pulang dari Hudaibiyah. Dan surah Al-Fath ni memang turun setelah peristiwa Hudaibiyah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia membaiat kamu di bawah pohon. Pohon apa? Pohon Hudaibiyah yang masyhur. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan sakinah atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Fathan qariba. Sebahagian ahli tafsir berkata dalam kitab ni, kebanyakan ahli tafsir maksudkan kemenangan fathan qariba ini apa dia? Adalah pembukaan kota Khaibar. Sebab lepas Hudaibiyah terus perangan Khaibar dan mereka menang. Dan kita tahulah tak semua ulama tafsir kata demikian. Sebab dia kata kemenangan fathan qariba adalah pembukaan kota Mekah itu sendiri. Baik. Serta harta rampasan yang banyak dapat mereka ambil itu janji Allah SWT, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak, kathira, banyak, untuk yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu, dan dia menahan tangan manusia darimu, yang dari membinasakanmu, agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti atas orang-orang mukmin, dan agar dia menjadi menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Dan telah dia menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha, atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini memang ayat-ayat merupakan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Jadi walaupun mereka nampak zahirnya gagal untuk menyempurnakan manasik umrah mereka, seolah-olah mereka kalah lah dengan orang-orang Quraisy, tapi rupanya ayat-ayat ini memujuk mereka, memberikan mereka apa ni, semangat dan janji-janji, dengan janji-janji yang mereka akan dapatkan nikmat-nikmat kemenangan-kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kapan penaklukan Khaybar terjadi? Menurut Ibnu Ishaq, peristiwa penaklukan Khaybar terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7. Menurut Al-Waqidi, peristiwa itu terjadi pada bulan Safar atau bulan Rabi'ul Awal tahun ke-7. Jadi itu yang penting, iaitu pada tahun ke-7 Hijrah terjadinya peristiwa Khaybar. Sebab tahun 6 Hijrah berlakunya peristiwa Hudaibiyah, tahun 5 Hijrah berlaku peristiwa Ahzab, peperangan Khandaq. Sementara Imam sekembalinya kaum Muslimin pulang ke Madinah dari pertempuran Hudaibiyah yang terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijrah. Sementara menurut Imam Az-Zuhri dan Imam Malik, peristiwa tersebut terjadi pada bulan Muharram tahun ke-6 Hijrah. Ini yang permasalahan. Tahun 6 Hijrah, bulan Muharram. Yang tadi bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Mana satu betul? Satu tahun jaraknya. Kalau kita ingat lagi, ada khilaf tentang menulis kalender Islam tu. Mula daripada bulan Muharram ke daripada Rabiul Awal? Jadi itu yang menjadikan perbezaannya. Jadi ada yang ikut Muharram, ada yang ikut Rabiul Awal. Jadi siapa yang ikutkan yang ikut salah satu daripadanya, dia sama ada akan cepat ataupun lambat satu tahun. Nampak macam bezanya satu tahun. Tapi sebenarnya apa? Satu bulan aja. Ataupun sama lah, lebih kurang. Maka para ulama ahli sejarah mengikuti para narasumber tersebut dalam menentukan kapan penaklukan Khaybar itu terjadi, sehingga pendapat mereka pun beragam sesuai dengan hal itu. Perbezaan waktu antara pendapat Ibn Ishaq dan Al-Waqidi hanya terpaut 3 bulan. Pada dasarnya, perbezaan antara Ibn Ishaq dengan Al-Waqidi dan juga dengan Imam Az-Zuhri dan Imam Malik balik kepada perbezaan mereka dalam penentuan dimulainya tahun Hijrah yang pertama. Di antara mereka, ada yang menganggap bahawa bulan-bulan yang berlalu sebelum bulan Rabiul Awal harus ikut diperhitungkan sebagai tambahan setahun. Tetapi sebahagian mereka tidak menghitungkan hal itu, sehingga menganggap bulan Rabi'ul Awal lah yang dianggap permulaan tahun. Al-Hafiz Ibn Hajar lebih cenderung pada pendapat Ibn Ishaq dari pendapat Al-Waqidi. Itu sebabnya ada beza dalam tarikhnya. Dia orang kira daripada Muharram juga. Maknanya di tahun yang sudah 6 Hijrah masih lagi. Bila masuk Rabiul Awal dia masih lagi 6 Hijrah. Tapi ada orang kira mula dari Rabiul Awal dia dah masuk 7 Hijrah. Padahal Rabiul Awal untuk orang lain masih 6. Orang lain pula dah 7. Alhamdulillah ada jalan keluar seperti ini. Jadi tak adalah masalah banyak tentang bila berlakunya perang Khaybar. Jadi kalau ditanya bila berlaku perang Khaybar, kita jawab tahun 7 Hijrah, habis cerita. Sebab kita ikut Muharram ke Rabiul Awal, kita ikut Muharram. Dan dia berlaku, kata ulama, bulan sama ada bulan Muharram Safar atau Rabiul Awal. Jadi berapa jarak dia, difference dia mungkin dia tak muharram lah. 3 bulan saja. Biasa 3 bulan tak ada lah banyak masalah sangat. Dekat lah kira-kira. Baik, route ke Khaibar. Ini permasalahan tentang kita macam nak buat peta ya. Macam mana ataupun arah mana yang Nabi SAW lalui dari Madinah untuk menuju ke Khaibar. Ini hampir serupa dengan kisah hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Apa route dia kan? Ini amat payah untuk kita faham. Sebab kita tak nampak peta ya. Dan peta ni bukan senang nak dapat. Sebab apa? Awak kalau tengok peta zaman sekarang, awak tak jumpa lagi nama-nama tersebut. Ini kisah berlaku lebih dari 1400 tahun yang lalu. Nama pun dah berubah, tempat pun mungkin dah tak ada lagi. Namanya pun dah berubah. Banyak tempat dah tukar nama. Sedangkan Madinah sekarang ini, banyak tempat awak tak jumpa lagi. Tempat-tempat dia pun banyak, jalan-jalan pun dah tak ada lagi. Macam mana kita nak cakap pasal tempat-tempat dah, tempat-tempat lain. Okay. Jadi ketika kaum muslimin, kita baca ya, ketika kaum muslimin di bawah komandan Rasulullah SAW menuju ke Khaibar, mereka mengumandangkan kalimat-kalimat kebesaran Allah dengan suara yang cukup keras. Apa? Bertasbih, berzikir, menyebut Allahu Akbar dan seumpamanya. Jadi ini adalah sunnah Rasulullah SAW bila nak pergi perang. Bukan apa, macam orang Yahudi, apa dia buat? Dia main muzik, tepuk-tepuk rebana dengan seruling dan apa-apa semuanya. Tidak, tu cara orang kafir punya pergi perang. Itu kasih semangat orang lain. Tapi ataupun kalau tidaknya macam kita kat sini ya. Kita bila marching, kita nyanyi-nyanyi je lah tentang peletun kita dan seterusnya. Peletun kita kuat, peletun kita lagi hebat. Tak ada apa pun. Tapi orang Islam, mereka semua berjalan, semua apa? Semua ibadat. Lagi-lagi ni jalan nak apa ni? Berjihad, menegakkan kalimat Allah SWT. Ya, tentu sekali lah mereka berzikir. Beliau lalu, tetapi apa yang berlaku, mereka mengumandangkan, sahabat-sahabat mengumandangkan kalimat-kalimat kebesaran Allah dengan suara yang cukup keras. Jadi kuat-kuat, terlampau keras sangat agaknya. Maka Rasulullah SAW meminta mereka agar membelahankan suara mereka. Padahal sebenarnya wajar dikuatkan apa ni suara untuk berzikir ketika jihad, isi semangat ya? Sebut nama Allah SWT. Dan dalam ayat Al-Quran, Allah SWT memerintahkan kita, bila idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katiran. Bila nak jumpa, nak bertemu dengan musuh, fathbutu, tetaplah kamu dan ingatlah, zikirlah kepada Allah SWT banyak-banyak ya? Tetapi macam mana pun jangan terlampau kuat. Lalu Nabi SAW meminta mereka memelahankan suara mereka seraya bersabda, innakum tad'una samian qariban wa huwa ma'akum, dalam satu riwayat. Kalian ini sedang menyeru kepada Tuhan yang maha mendengar, sami', lagi maha dekat, dan dia bersama kalian, wa huwa ma'akum. Jadi kalau dia maha mendengar, buat apa nak berkik-kik? Kalau dia dah dekat, buat apa nak tinggikan suara? Termasuk dia ada bersama kamu. So ini sebenarnya antara hadis yang menunjukkan hakikat fahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah melalui hadis Nabi SAW tentang apa? Tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Bahawa nama Sami' tu ada makna dia. Makna dia boleh kita faham. Sebab dengan kisah ni jelas bahawa kalau mendengar tu mendengar apa? Mendengar suara. Dan kalau dekat tu, dekat jarak. Antaranya apa? Dekat distance lah. Sebab kalau jauh, tak boleh dengar ataupun susah nak dengar, nak kena tinggikan suara. Dan kalau tak dengar, yakni pendengaran kurang baik, tak dengar suara, maknanya kita kena tinggikan suara. Tapi Allah SWT tidak macam tu. Allah maha mendengar. Qariban, maha dekat. Dan itulah hakikat sifat Allah SWT. Sesuai dengan bahasa. Cuma apa? Pendengaran tu adakah sama dengan pendengaran manusia? Makhluk tak. Dekatnya mereka adakah sama dengan dekatnya makhluk? Tentu sekali tidak. Kedua-dua sifat itu dengan yang sesuai, yang khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tak ada yang menyerupai Allah SWT dan dia mendengar lagi maha melihat. Maka ada orang kata Allah mendengar tapi dia tak mendengar suara. Mendengar maknanya apa? Kalau tanya punya tanya, mendengar dengan tanpa alat lah apa semuanya, dia nafikan semua sifat-sifat itu tapi mendengar. Maknanya tahu. Akhirnya macam apa? Sami' tu maknanya mengetahui. Samulah al-basir, melihat tu maknanya mengetahui. Dan dia akan membalas. Itu saja. Sebab katanya kalau mendengar, macam dengar suara, macam kita nak dengar suara, dia punya telinga, dia drum, nak kena bergerak dan seterusnya. Jadi mereka cuba bayangkan sifat-sifat Allah SWT. Dan sepatutnya tak perlu kita apa ni, susah-susah sampai macam itu sekali. Kita terima saja. Baik. Jadi oleh kerana itu, tak perlulah tinggikan suara. Ini hadis yang sahih. Dan ini menolak perbuatan sebahagian orang yang terlampau semangat sangat nak zikir, terlampau semangat sangat nak doa, lalu terpekik-pekik meninggikan suara. Tidak. Ini dalam jihad ni, patut nak naikkan semangat. Nabi SAW kata, jangan tinggikan suara. Pemandangan ini menggambarkan semangat yang berkobar-kobar pada pasukan Islam. Mereka didorong oleh iman yang kuat dan hasrat perang yang tinggi. Mereka sedang menuju ke sebuah benteng pertahanan yang kokoh dan di dalamnya terdapat ribuan pasukan perang berikut segala perlengkapan yang canggih serta bekal yang cukup. Khaibar bukan tempat miskin. Bukan tempat apa, kampung-kampung senang beli makan punya, tak ada. Itu tempat yang kaya, tempat mewah pertanian, penghasil buah-buahan dan biji-bijian. Tentu sekali mereka mempunyai apa ni, tentera yang kuat, pertahanan yang kuat. Tetapi apakah hal itu membuat gentar orang-orang mukmin untuk melesat mengapai tujuan mereka yang mulia? Al-Waqidi sendirian ketika mengetengahkan secara rinci riwayat tentang rut yang ditempuh oleh Rasulullah SAW menuju ke Khaybar. Al-Waqidi memang cukup berpengalaman tentang rut-rut jalan dan tempat-tempat yang menjadi saksi peristiwa sirah. Hal itu kerana dia rajin mengamati dan menanyakannya. Dia menjelaskan bahawa Rasulullah SAW keluar dari Madinah dengan melewati rut Bukit Wada', Ragabah, Naqm, Mustanakh, Lutat, Gunung Asad, Sahbah, Kharshad, Shitti, Mutat, Manzalat dan Lembah Raji'. Dari Lembah Raji' inilah beliau bergerak untuk menaklukkan Khaybar. Lembah Wadi'. Satu hal yang perlu diperhatikan bahawa Lembah Raji' itu terletak di sebelah timur Laut Khaybar. Jadi jelas rupanya Rasulullah SAW bermaksud memisahkan Khaybar dari Syam dan dari para sekutunya, suku Ghatafan. Ghatafan ni adalah sekutu untuk orang Khaybar, Yahudi Khaybar, orang Arab. Jadi bila Nabi SAW masuk daripada apa ni, daripada Lembah Raji', jadi dia dah block apa tu? Dia dah block mungkin apa ni, support lah, sokongan daripada sekutu-sekutu daripada Syam. Jadi itu faedahnya apa ni yang dibawakan oleh Waqidi ni yang secara detail ni. Jadi bukan main perang buta saja. Main masuk aja mana-mana . Tak ada planning, tak ada apa semuanya. Sebab apa? InsyaAllah kita dalam kebenaran kita mesti menang. Tak. Semuanya mesti ada siasahnya, ada planning dia. Ambil sebab-sebabnya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan perlu ada ilmu militeri, ilmu strategi dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita kena mesyuarat tentang orang-orang yang tahu tempat tersebut. Tak semestinya Nabi SAW tahu mana nak jalan apa semua. Tentu adalah sebelum tu ada mesyuarat demi mesyuarat. Ni apakah cara terbaik, jalan terbaik, bila waktu nak masuk dan sebagainya. So ini menunjukkan perlu kepada ilmu. Dan ini tak menafikan apa, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, penjelasan tentang peristiwa penaklukan Khaybar. Pertama-tama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan wilayah Nutat, Nutat. Setelah itu berturut-turut benteng Na'im dan benteng Sa'ab jatuh ke tangan kaum Muslimin. Selanjutnya adalah giliran wilayah Shikti berikut kedua bentengnya, yakni benteng Ubay dan benteng Mizar pun jatuh. Menunjukkan bahawa banyak apa ni? Rupanya banyak line of defense untuk Yahudi Khaybar ni. Kan satu saja. Sebab dia ada tempat strategik. Secara geografis, kedua wilayah tersebut terletak di sebelah timur laut dari Khaybar. Selanjutnya beliau bergerak menaklukkan daerah Katibah dan berhasil menguasai bentengnya yang cukup kokoh, yakni benteng Al-Qamus milik Ibnu Abil Haqib. Kemudian secara berturut-turut lagi beliau bergerak untuk menaklukkan benteng Al-Watih dan benteng As-Salalim. Kedua benteng tersebut pun berhasil dikuasai. Rangkaian penaklukan wilayah-wilayah Khaybar seperti itu adalah berdasarkan versi keterangan Al-Waqidi. Jadi sumber kita lah daripada Al-Waqidi. Dan berbeza dengan rangkaian penaklukan menurut versi Ibnu Ishaq, meskipun keduanya sepakat bahawa yang pertama kali ditaklukkan oleh Rasulullah SAW ialah benteng Na'im di wilayah Mutar. Menurut Ibnu Ishaq, benteng Al-Qamus lebih dahulu dikuasai oleh benteng Sa'ab. Mana dulu yang ditakluki pun ada khilaf juga. Baik. Beberapa hadis sahih menunjukkan bahawa Rasulullah SAW tiba di Khaybar sebelum fajar merekah. Ini menunjukkan, ini yang kita ambil lah sebab daripada hadis apa? Sahih daripada Bukhari. Nabi SAW masuk dah subuh ke sebelum subuh? Sebelum subuh Nabi SAW masuk. Sebab apa? Inilah waktu orang tidur, orang lalai, bukan dalam persediaan ataupun kebanyakan mereka. Kalau orang yang berjaga malam tu pun inilah time yang paling apa ni, paling ngantuk lah. Time paling ngantuk ni apa? Dah nak masuk subuh, nak tukar shift kata orang tu atau paling ngantuk. Ya, pencuri mesti pandai lah. Tumpak pun mesti pandai, musuh mesti pandai. Jangan masuk dia tengah alert eh. Jangan masuk tengah dia tengah ngantuk-ngantuk. Ini sekali lagi menunjukkan apa? Menggunakan strategi sebab-sebab duniawi. Jadi setelah menunaikan solat subuh dan sinar matahari sudah mulai nampak terang, Nabi SAW masuk di Khaybar sebelum fajar mereka, maka beliau menyerbu ke wilayah itu. Pas subuh Nabi SAW masuk. Para petani Yahudi yang saat itu sedang berada di ladang mereka merasa terkejut oleh kedatangan kaum Muslimin. Mereka berteriak, itu Muhammad dan pasukannya datang. Rasulullah SAW berseru, Allahu Akbar, runtuhlah Khaybar. Ini ada macam syaja' sikit ya. Allah Akbar, apa kata tu? Runtuhlah Khaybar, bar, bar. Ini semua betul kecantikan bahasa Arab. Jika kita tiba di pelataran suatu kaum, maka amat buruklah bagi orang-orang yang pantas mendapatkan peringatan. Dan nazalah bisa hatiin bahasa Sabahu Mundirin. Bahasa Sabahu Mundirin, Mundirin. Orang-orang Yahudi itu sebahagian daripada ayat Al-Quran. Orang-orang Yahudi segera berlindung di benteng-benteng pertahanan mereka. Kaum Muslimin segera mengepung benteng Na'im. Orang-orang suku Ghatafan berusaha untuk mencari bantuan dari orang-orang Yahudi Khaybar yang merupakan sekutu mereka. Tetapi orang-orang Yahudi Khaybar tidak mahu terlibat dalam pertempuran. Mereka takut kampung halaman mereka diserang oleh pasukan kaum Muslimin. Menurut Al-Waqidi, orang-orang suku Ghatafan langsung masuk ke dalam benteng pertahanan Khaybar. Sementara menurut Ibn Ishaq, mereka terlebih dahulu pulang ke kampung halaman mereka sebelum menuju ke Khaybar. Al-Waqidi sendiri yang ketika mengetengahkan riwayat yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW sempat menawarkan kepada suku Ghatafan jatah kurma Khaybar selama satu tahun dengan syarat mereka harus menarik diri. Tetapi tawaran itu mereka tolak. Namun riwayat ini tidak boleh dijadikan sebagai pedoman kerana diketengahkan oleh Waqidi sendirian. Jadi zahirnya bila Nabi SAW masuk saja, suku Ghatafan apa ni, cabut lari masuk ke dalam benteng pertahanan Khaybar. Tak adalah mereka masuk kat kampung mereka, lepas tu ada kita katakan apa tu, dialog antara mereka dengan Nabi SAW dan seterusnya, tak ada. Dalam pengepungan benteng Na'im, panji Islam dibawa oleh Abu Bakar radhiyallahu an pada dua hari yang pertama. So itu menunjukkan kelebihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Allah, Nabi SAW pilih beliau untuk memegang panji Islam. Dan apa makna memegang panji ni? Memegang bendera Islam. Megang dia maknanya nak tinggikan dia. Dan bila bendera tu masih tegak lagi, menunjukkan apa? Peperangan masih jalan. Jadi bila bendera tu mereka dapat, siapa dapat bendera tu atau bendera tu jatuh, bendera jatuh maknanya kalah lah pasukan tersebut. Jadi orang kalau nak attack, biasa attack mana dulu? Attack orang yang pegang bendera. Sebab itu kadang-kadang Nabi SAW wasiatkan lebih daripada satu orang, 3-4 orang untuk pegang bendera. Kalau dia ni pegang, kalau dia ni jatuh, gugur, dia ni pula mesti sambut. Dia ni kalau jatuh, dia ni pula sambut, dia pun sambut. Jadi dia target untuk untuk musuh. Dan tu menunjukkan dia adalah tugas yang paling berbahaya sekali dalam peperangan. Dan tentu sekali tugas berbahaya tu perlu kepada kebenaran yang luar biasa. Jadi Nabi SAW bila perintahkan, tugaskan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang bendera tersebut, menunjukkan keberanian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, sampai sejauh itu, ini dua hari yang pertama, mereka belum berhasil menaklukkannya. Dua hari tak dapat lagi. Sehingga pada saat itu mereka merasa kepayahan, menunjukkan kuatnya benteng Khaybar itu, benteng Na'im. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Besok aku akan serahkan panji Islam kepada seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Yuhibbullahu wa rasuluh, yuhibbullaha wa rasulahu. Dia tidak akan kembali sebelum menaklukkan benteng itu. Yaftahullahu ala yadayhi." Jadi kata Rasulullah SAW, orang ini cinta pada Allah dan Rasulnya. Allah cinta dengan Allah dan Rasulnya cinta pada dia. Ini satu kelebihan yang amat sangat untuk sesiapa pun yang mengaku dan beriman pada Allah dan Rasulnya. Satu syahadah, kesaksian daripada Rasulullah SAW bahawa Allah dan Rasul cinta dia, dan dia cinta, benar-benar cinta pada Allah dan Rasul. Dan satu lagi faedahnya adalah bahawa Allah SWT, Nabi SAW janji orang dengan orang ini Allah SWT akan akan membuka kota Khaybar. So dia ada dua berita baik lah, satu untuk orang itu sendiri, satu lagi untuk orang-orang Islam. Apa dia? Bahawa mereka pasti akan tembus benteng Khaybar ini. Tapi kalau kita lihat dalam hadis, sahabat-sahabat yang dengar hadis ini, mereka tak sibuk pada waktu malam itu, "Alamak, kita besok akan menang, kita besok akan menang. Nabi SAW janji kita nak menang." Itulah logiknya kan, kalau askar ni difikir pasal tu. Tapi mereka yang mereka sibuk fikirkan, bincangkan pada waktu malam, siapakah yang akan diberikan panji tersebut. Bahkan semua inginkan dialah jadi orang yang memegang panji tersebut. Menunjukkan apa? Sebab apa? Mereka tahu bahawa siapa dapat pegang panji tersebut, confirm dia adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul, dan cintanya kepada Allah Rasulnya cinta yang benar. So itu pemahaman sahabat. Mereka melebihkan perkara akhirat berbanding dengan dunia. Mendengar itu, hati kaum muslimin merasa senang. Pada hari berikutnya selepas solat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali radhiyallahu an dan menyerahkan panji Islam. Jadi rupanya orang tersebut adalah Ali radhiyallahu an. Sejak hari ketiga panji Islam dibawa oleh Ali radhiyallahu an. Jadi daripada hari ketiga seterusnya dibawa oleh Ali radhiyallahu an. Kita panggil Ali radhiyallahu an, tapi dalam banyak kitab disebutkan Ali karramallahu wajhahu. Karramallahu wajhahu maknanya apa? Semoga Allah SWT memuliakan wajahnya. Yang hairannya, kenapa bila Ali saja, sebut nama Ali, orang doa apa? Muka Ali, Allah SWT muliakan wajahnya. Kenapa sahabat-sahabat lain tak ada pakai karramallahu wajhahu, cuma pakai radhiyallahu an? Ini satu kemusykilan Dan kata mereka sebab Ali radhiyallahu an tak pernah tak pernah sujud, letakkan mukanya sujud pada patung daripada dia kecil sampailah dia meninggal dunia. Tapi kita jawab apa? Bukan dia seorang macam itu. Ada sahabat-sahabat lain, antaranya Abu Bakar As-Siddiq pun tak pernah sujud pada patung. Nabi SAW tak sebut pada patung. Kenapa tak kata Abu Bakar karramallahu wajhahu? Dan mungkin ada sahabat-sahabat lain. Tak patutnya kita khususkan Ali radhiyallahu anhu dengan perkara tersebut. Dan tidak ada dalil bahawa itulah kemuliaan yang diberikan atau lafaz yang kita puji, yang kita doa untuk seorang sahabat. Patutnya kita doakan sebagaimana yang Allah SWT doakan, ataupun bukan doakan, ataupun yang disebutkan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radhuan, radhiyallahu anhu, semoga Allah meredainya. Jadi kata ulama' asal usul karramallahu wajhahu ni datang daripada Syiah, yang mengagungkan secara berlebih-lebihan siapa imam mereka, Ali radhiyallahu anhu. Yang benar ni kita sebut Ali radhiyallahu anhu. Dia ada orang juga terikut-ikut baca kitab, kita akan terjumpa benda-benda. Baik, dan akhirnya binting tersebut berhasil ditaklukkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kita terdapat dalam hal ini apa? Tanda kenabian Rasulullah SAW. Kerana dia mengkhabarkan apa yang belum lagi berlaku. Tentu ini datang daripada wahyu. Menunjukkan beliau ini mendapat wahyu dari Rasul daripada Allah SWT. Menurut sebuah riwayat, orang yang membawa panji Islam yang mula-mula adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, bukan Abu Bakar radhiyallahu an. Tetapi riwayat ini dhaif kerana sumbernya adalah Maimun Al-Basri, seorang perawi yang dhaif. Juga terdapat sebuah riwayat menyatakan bahawa Abu Bakar, Umar dan Ali radhiyallahu anhum pada hari ketiga bergiliran membawa panji Islam. Tapi riwayat ini juga dhaif kerana Buraidah bin Sufyan yang meriwayatkannya adalah seorang perawi yang dhaif. Alhamdulillah, dalam apa ni, Islam ni, agama kita, semua ada, kita boleh lihat, kita boleh periksa kebenarannya, sahihannya. Sebab apa, ada sanad, kita tahu perawi dia siapa. Ini semua apa ni, banyak memudahkan kita apa ni, menapis, menyaring mana yang yang benar, yang tidak benar daripada yang benar. Jadi kita ambil yang benar saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali untuk mengajak orang-orang Yahudi Khaybar masuk Islam dan memenuhi hak-hak Allah atas mereka. Beliau bersabda, demi Allah, seorang, satu orang yang mendapat petunjuk dari Allah kerana jasamu adalah lebih baik daripada kamu mendapat daripada humurun na'am, yakni unta-unta yang merah. Humur maknanya apa? Merah, unta-unta yang merah, bukan keledai-keledai. Ingatkan humur itu adalah apa? Plural untuk himar. Baik. Jadi itu apa ni, fadilat apa ni, seseorang mendapat hidayat kerana dakwah kita. Hidayat kat sini maksudnya apa? Maksudnya masuk Islam. Dan terdapat dalam riwayat tentang kisah Ali radhiyallahu anhu ini perkara yang ajaib, kerana bila dipanggil Ali untuk pegang apa tu, untuk angkat panji tersebut, mereka kata Ali ni sakit mata. Sepatutnya dia MC lah, injen. Jadi Nabi SAW kata panggil dia je. Bila dia datang, Nabi SAW pun apa ni membaca dan apa tu, dan mengambil air ludahnya dan ditiupkan, sembuhkan kepada mata Ali. Serta-merta dia baik seperti tak pernah sakit. Itu juga apa ni, tanda kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kebesaran Allah SWT. Lepas tu dia dapat berperang. Baik, hal itu menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu antusias mendapat harta ghanimah Khaybar. Jadi tujuan peperangan bukan nak dapat harta benda, harta peperangan daripada Khaybar yang kaya, tapi untuk apa? Untuk dakwah tu asalnya. Maka tujuan utama beliau adalah menyebarkan akidah Islam dan menyingkirkan segala sesuatu yang merintangi jalan. So Yahudi tidak ada endorsement daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya untuk apa ni, untuk tak payah nak terima Islam. Mereka pun perlu didakwah. Ali radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah target saya memerangi orang-orang itu? Rasulullah SAW menjawab, perangilah mereka sampai mereka menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan sama sekali selain Allah, ucap syahadah, dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi sampai mereka masuk Islam. Jika mereka mau bersaksi, darah dan harta mereka terlindung dari kamu, kecuali berdasarkan alasan yang benar. Alasan yang benar mungkin kalau dia bunuh orang ataupun kerana apa ni, melanggar hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia dan seterusnya yang ada dalam agama mereka, walaupun orang Islam, kena bunuhlah, kena hukum. Dan Allah lah yang akan memperhitungkan mereka. Okay. Jadi itu dalam peperangan masih ada sempat nak dah, nak dah. Bukan nasi terkejut saja. Tahu-tahu dia boom bila habis dah. Tak sempat nak apa-apa. Jadi antara sunnah Nabi SAW adalah mengajak mereka masuk Islam. Tapi ada khilaf lah tentang apa ni. Hukum mengajak musuh masuk Islam sebelum menyerang mereka. Dek. Tapi kebanyakan ulama mengatakan wajib memberitahu mereka, mengajak mereka apa ni, masuk Islam dahulu. Cuma kalau dia dah tahu tentang Islam, kita dah pernah ajak dahulu, kali kedua kita datang dah tak payah nak cakap lagi. Itu cara nak kompromikan antara beberapa riwayat. Ada kala Nabi SAW ajak dulu, dakwah dulu, ada kala Nabi SAW terus serang. Ini menunjukkan itu kefahaman tentang apa, tentang jihad di sabilillah. Perang tetap perang, jangan kita nafikan terus peperangan. Perang mesti ada. Cuma konsep dia, pemahaman dia, maksud daripada peperangan tersebut yang kita kena hayati. Baik, kita teruskan. Dalam peristiwa pengepungan Binting Naim, Mahmud bin Maslamah Al-Ansari telah gugur secara syahid. Dia dilempari batu penggiling dari atas benteng oleh Marhab dengan cara yang licik. Marhab akhirnya dibunuh oleh Ali setelah berkelahi satu lawan satu. Dan kematian Marhab, salah seorang pahlawan Yahudi, menurunkan semangat moral mereka. Beberapa riwayat menyatakan tentang tombak milik Ali radhiyallahu an yang terpental, yang melekatlah di dekat pintu gerbang Binting Naim setelah berhasil dijatuhkan oleh orang-orang Yahudi, dijatuhkan oleh orang Yahudi dari tangannya. Akan tetapi riwayat-riwayat tersebut dhaif, dan riwayat tersebut sama sekali tidak mengurangi ketangguhan dan keberanian Ali, kerana banyak riwayat sahih yang menerangkan hal itu. Penaklukan Binting Naim memakan waktu selama 10 hari. Setelah itu kaum muslimin, kalau cerita tentang bagaimana Ali membuka kota Khaibar ni, banyak riwayat yang palsu lah. Kenapa? Sebab dia adalah sahabat yang bernama Ali radhiyallahu anhu. Banyak buat cerita macam mana dia rubuhkan dengan apa ni, pintu tu macam mana kuatnya Ali radhiyallahu anhu dan seterusnya, macam Superman. Jadi ni nak apa, nak agung-agungkan, nak dewa-dewakan Ali radhiyallahu anhu. Semoga Allah SWT melaknati mereka. Untuk kita, kalau sunnah wal jamaah orang Islam, iman kepada Allah dan Rasul tu, kita beriman terhadap kelebihan para sahabat. Tapi bagaimana pun mereka hanyalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia, tapi mereka tidak disembah kerana mereka tak sampai mereka jadi Tuhan. Jadi penaklukan Binting Naim memakan waktu selama 10 hari. Itu satu fakta. Setelah itu kaum muslimin bergerak menuju Benteng Sa'd bin Mu'adh yang terletak di wilayah Nuqat. Di dalam benteng ini terdapat 500 orang pasukan dan berbagai jenis makanan serta barang-barang. Sementara pada waktu itu kaum muslimin justru sedang kepayahan kerana kekurangan makanan. Jadi itu adalah tempat strategik untuk apa ni? Untuk dimenang, untuk dimenangi. Kalau dapat tempat tu, maknanya dapat makan. Makanan dah tak cukup, dah 10 hari. Sebelum tu dah lah jalan 165 km. Ketika menaklukkan benteng ini, panji Islam dibawa oleh Habbab Ibn Mundhir yang kemudian gugur sebagai pahlawan syahid. Selama 3 hari orang-orang Yahudi sempat memberikan perlawanan yang cukup gigih. 3 hari orang Yahudi sempat memberikan perlawanan yang cukup gigih sebelum akhirnya berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Selanjutnya giliran kaum muslimin menaklukkan benteng Qil'at Az-Zubair yang merupakan benteng terakhir di wilayah Nuqat. Orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari Binting Naim, Binting Sa'd dan benteng-benteng lain yang sudah ditaklukkan berkumpul mencari perlindungan di benteng ini. Jadi ini last stand. Benteng Qil'at Az-Zubair ini sangat kokoh dan tinggi. Untuk memancing mereka keluar, kaum muslimin sengaja memutuskan untuk menghadang jalan ke mata air. Hal itu terbukti, merasa mata airnya hendak disumbat, mereka pun keluar dan bertempur habis-habisan demi mempertahankan tempat vital tersebut. Sekali lagi, strategi peperangan. Macam mana nak suruh diorang keluar? Diorang ada makan. Makanan banyak, mereka duduk situ berapa bulan mungkin boleh. Orang yang kat luar tak ada makanan. Jadi, macam mana nak ajak mereka keluar? Ini mungkin zaman tersebut tak ada jalan nak panjat nak naik atas. Kalau panjat pun macam apa jadi? Dah kena panah, dah kena apa semuanya. Jadi, mereka terpaksa pancing mereka keluar dengan menutup mata air. Jadi, mereka terpaksa keluar. Dalam pertempuran tersebut, 10 orang dari mereka tewas. Sementara dari pasukan kaum muslimin, hanya satu orang yang gugur sebagai syahid. Setelah 3 hari lamanya, akhirnya binting ini pun berhasil ditaklukkan. Setelah berhasil menaklukkan wilayah Raji' dan mengatasi perlawanan orang-orang Yahudi penduduk Nupat yang terkenal pemberani, kaum muslimin berpindah ke wilayah Al-Manzilah. Setelah berhasil menguasai penduduk wilayah Nupat dan menyita persediaan makanan serta perlengkapan-perlengkapan mereka, keadaan kaum muslimin menjadi semakin kuat. Apalagi saat itu orang-orang Yahudi Khaybar merasa ketakutan mendengar kejatuhan wilayah Nutot ke tangan kaum muslimin. Selanjutnya kaum muslimin bergerak untuk menaklukkan wilayah Syaqiq yang di dalamnya terdapat beberapa benteng. Antara lain ialah benteng Ubhai dan Ubay dan benteng Nizar. Kaum muslimin berusaha menaklukkan benteng Ubay terlebih dahulu. Kedua belah pihak terlibat duel satu lawan satu di depan benteng yang menewaskan beberapa orang Yahudi. Memang antara adat kebiasaan peperangan, kadang-kadang sebelum mulakan perangan besar-besaran, dia ada apa tu? Lawan satu, mubarazah. Setelah itu, kaum muslimin masuk ke dalam benteng dan mengambil makanan serta berbagai perlengkapan yang ada. Beberapa pasukan Yahudi berhasil lolos dan lindung di benteng Mizar. Kaum muslimin menghujani mereka dengan anak panah dan batu untuk mematahkan perlawanan mereka sehingga akhirnya berhasil menaklukkan benteng Nizar. Sebahagian penduduk wilayah Syaqi melarikan diri dari benteng mereka ke wilayah Katibah yang terletak di sebelah barat daya Khaybar. Mereka lalu berlindung di benteng Al-Qamus yang sangat kukuh. Sementara sebahagian mereka memilih berlindung di benteng Falham yang bercampur dengan penduduk wilayah Watih dan wilayah Salalim. Telah selama 14 hari dikepung oleh kaum muslimin, akhirnya mereka menyerah dan minta damai tanpa ada kekerasan. Di zahirnya kempen memerangi Khaybar ni memakan masa yang amat lama, dia sebulan. Dikarenakan benteng Nizar yang merupakan benteng terakhir sudah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, maka dengan sendirinya perlawanan orang-orang Yahudi menjadi melemah dan kendur. Mereka benar-benar sudah kehilangan semangat bertempur. Penjelasan mengenai penaklukan benteng Sa'ab dan benteng Qil'ah Az-Zubair berikut wilayah Syaqi dan wilayah Katibah mengacu pada riwayat Al-Waqidi yang sendirian menggambarkan dengan jelas tentang peristiwa-peristiwa penaklukan wilayah-wilayah tersebut. Sekalipun dianggap dhaif oleh para ulama ahli hadis, tetapi riwayat Al-Waqidi penuh dengan data-data yang konkret. Dari hal itu tidak menjadi masalah. Ini pun bukan masalah hukum makam halal haram ke kan? Jadi boleh dijadikan faedah dalam hal-hal lain. Menurut sebuah riwayat yang sahih, setelah berhasil mengalahkan pasukan Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai pohon-pohon kurma dan beberapa lahan. Dikarenakan sudah tidak berdaya, mereka meminta berdamai dengan menyerahkan harta mereka yang terdiri dari emas, perak, senjata dan barang-barang berharga lainnya kepada beliau. Sementara beliau memperbolehkan mereka membawa pergi unta-unta mereka berikut muatannya dengan syarat mereka harus mau memberikan informasi dan tidak boleh ada yang mereka sembunyikan. Jika terbukti mereka berbohong, maka tidak ada jaminan keselamatan bagi mereka. Ternyata mereka menyembunyikan tempat minyak wangi milik Huyai bin Akhtab yang sudah terbunuh dalam peristiwa perang Khaybar dan barang itu ia bawa ketika orang-orang Yahudi Bani Nadir diusir. Jadi dalam riwayat yang sahih, dah sampai perang Khaybar, dah kalah Khaybar tu, Yahudi Nabi SAW dan menguasai beberapa pohon kurma dan sebagainya, mereka minta apa ni? Minta berdamai lah. Macam mana? Dengan ditebuskan dengan harta benda mereka. Dan mereka punya banyak harta di Khaybar. Ini paling tempat yang paling kaya lah kita katakan. Ada emas, perak dan lain-lain lagi. Sebab tu ini adalah satu, kita katakan, kemenangan yang amat penting dalam sejarah Islam. Sebab dengan harta benda ni senang lepas itu mereka nak apa ni? Nak berdakwah dan mempertahankan diri mereka. Beliau bertanya kepada Sa'yad, di mana tempat minyak wangi Huyay bin Akhtab? Sudah hilang di tengah-tengah terjadinya peperangan. Jawabnya, berbohong. Ya, minyak wangi ni semua ada harga eh. Tengah perang pun cari minyak wangi eh. Setelah dicari, ternyata barang tersebut berhasil ditemukan oleh kaum muslimin. Akhirnya orang itu mereka bunuh. Buat janji tak nak bohong, tapi mereka bohong. Orang Yahudi ni sempat juga nak siapa ni, nak sembunyikan apa harta benda eh, dah nak kalah tu. Orang dah kasih can hidup tu masih lagi nak apa, nak tipu lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh untuk membunuh dua putera Ibnu Abil Haqiq dan menawan isteri serta keluarga mereka. Diriwayatkan Ibnu Ishaq dan Isnad bahawa orang yang menyembunyikan kotak minyak wangi milik Huyay dan yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Kinanah bin Rabi'. Sementara menurut riwayat Ibnu Sa'ad, pelakunya ialah Kinanah dan adiknya si Rabi'. Tetapi di dalam isnadnya terdapat Ibnu Sa'ad bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Abu Layla. Seorang perawi yang jujur, namun hafalannya sangat buruk. Okay. Jadi itu tentang siapa yang sembunyikan kotak ni. Ini satu cerita lain. Yang penting mereka ada sembunyikan harta tersebut. Menurut riwayat sahih, orang-orang Yahudi yang bertahan di benteng Al-Qamus meminta berdamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka melanggar janji, maka beliau mengambil harta mereka. Sementara orang-orang Yahudi yang bertahan di benteng Watih dan benteng Salalim, mereka menganggap tidak ada gunanya melawan pasukan kaum muslimin setelah kejatuhan wilayah Natat, Syiqtay dan benteng Al-Qamus. Oleh kerana itulah mereka memilih untuk menyerah dan meminta jaminan keamanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun setuju. Dengan demikian jatuhlah semua wilayah Khaybar ke tangan kaum muslimin. Orang-orang Yahudi wilayah Padak, Padak satu tempat yang masyhur yang terletak di sebelah utara Khaybar, juga meminta berdamai dengan dan jaminan keselamatan dengan imbalan mereka akan menyerahkan harta mereka. Jadi tak semua dalam peperangan dah kalah. Orang yang menang tu boleh bunuh ataupun bunuh saja. Tak, Nabi Sallallahu tak bunuh semua orang yang dia tangkap. Dan tak semua dia usir dari negeri, kan kadang ditebus. Itu menunjukkan ada macam-macam keadaan. Baik, Rasulullah SAW pun setuju atas permintaan mereka. Jadi mereka serahkan kawasan mereka. Wilayah Fadak ini khusus untuk beliau, ini untuk Rasulullah SAW, kerana ditaklukkan tanpa mengerahkan pasukan. Jadi belum lagi masuk, mereka dah surrender lah. Jadi mereka kata, tinggalkan kami dan kita akan serahkan apa ni, harta benda kami. Jadi sebab ini dinamakan Fai'un Fai' Al-Fai'. Ini yang tanpa peperangan. Jadi mereka sebenarnya dah takut dengan kaum muslimin. Selanjutnya, selama beberapa malam, kaum muslimin mengepung wilayah Wadil Qura, yakni sekumpulan desa yang terletak antara Khaybar dan Taima. Setelah mereka menyerah, kaum muslimin memperoleh harta ghanimah yang cukup banyak dari mereka. Jadi kalau ada peperangan, harta rampasan itu dibagi-bagikan juga kepada prajurit-prajurit, askar-askar semua boleh dapat. Tapi kalau tanpa peperangan, mereka tak dapat. Siapa dapat? General dia tak dapat. Adil ke tak adil? Adil lah. Sebab tak buat kerja tak dapat lah. Jadi ini antara hukum Islam dalam peperangan. Dalam bab jihad ni macam-macam hal. Jadi tak boleh kita hanya semangat-semangat aja. Belum belajar sampai habis. Setelah mereka menyerah, kaum muslim memperoleh harta ghanimah yang cukup banyak dari mereka. Bahkan mereka meninggalkan tanah serta pohon-pohon kurma yang kemudian dikuasai oleh orang-orang Yahudi, lalu diambil oleh kaum muslimin. Sama seperti penduduk Khaybar, penduduk Taima dan Wadi Al-Qura juga menyerah dan minta berdamai kepada kaum muslimin. Rupa-rupanya daerah Khaibar ni adalah lubuknya apa? Orang-orang Yahudi. Kalau tak buat macam gini, satu hari nanti mereka ramai orang, mereka boleh serang orang-orang Islam. Jadi itu satu langkah yang memang bijak. Itu sekali ya, dipandukan oleh wahyu Nabi SAW menyerang mereka. Memberani orang-orang Islam untuk masuk ke binting orang-orang Yahudi macam itu. Baik, dengan demikian seluruh kekuatan Yahudi runtuh di tangan kaum Muslimin. Riwayat yang menerangkan tentang penduduk wilayah Watih, Salalim dan Fadab yang menyerah dan minta berdamai kepada kaum Muslimin tersebut diketengahkan oleh Ibnu Ishaq dengan isnad yang mengqati', yang terputus, sehingga tidak layak dijadikan sebagai hujah untuk ketetapan politik siasat syar'iyah, namun layak untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa sejarah. Adapun riwayat Abdullah bin Abu Bakar bin Amr bin Hazm adalah riwayat yang masyhur dan dalam pengetahuan tentang peperangan-peperangan. Dalam pertempuran Khaibar, 93 orang pasukan dari pihak kaum Yahudi tewas. Zaman itu kira banyak ni, 93 sampai 100 orang. Kaum wanita berikut keluarganya dan kaum budak dijadikan tawanan. Di antara para tawanan itu terdapat nama Safiyah binti Huyay bin Akhtab. Jadi dia adalah anak perempuan kepada ketua Yahudi. Dan Yahudi ni pula dulu sebenarnya dah dikalahkan. Ini daripada Bani Nadir. Dia melari pergi Khaibar dan dia buat apa ni? Dia buat rencana untuk menganiaya orang-orang Islam. Jadi dia juga telah terbunuh akhirnya. Jadi dalam tawanan tu adalah anak perempuannya, yang setelah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW lalu dinikahi. Dan belakangan dia menjadi salah seorang Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini adalah dalam hadis yang sahih. Dan ini terdapat permasalahan sebab dalam riwayat hadis tersebut Nabi SAW jadikan pembebasannya sebagai maharnya. Pak Khilal, boleh tak kita buat gitu? Bebaskan dia, itu jadi harga untuk mahar. Ataupun tak boleh, mesti nak kena kasih mahar yang lain. Tak ada masalah. Yang penting ada hikmah di sebaliknya. Jadi dengan ini, yang baki saki-baki daripada orang Yahudi, bila Nabi SAW dah kahwin dengan salah seorang daripada mereka, jadi kira Huyay bin Akhtab ni dikira macam raja. Jadi anak perempuan dia kira macam princess untuk apa ni? Untuk Bani Nadir ni. Jadi kalau dah dapat, maknanya menunjukkan Nabi SAW dah kontrol apa ni? Semua orang Yahudi dan mereka dah kira taat kepada apa ni? Raja lah. Ni dah raja baru. Bapak dah tak ada. Ini dengan anak dia. Jadi ini antara kata ulama lah, antara hikmah Nabi SAW menikah dengan Safiyah binti Huyay. Sementara yang gugur dari pihak kaum Muslimin pula sejumlah 20 orang menurut versi pendapat Ibnu Ishaq. Adapun menurut versi pendapat Al-Waqidi, mereka hanya berjumlah 15 orang. Ini adalah tindakan Allah yang menistakan orang-orang Yahudi. Meskipun mereka bertahan di dalam benteng-benteng yang kokoh, ternyata jumlah korban mereka jauh lebih besar daripada korban yang jatuh di pihak kaum Muslimin yang melakukan penyerangan di medan yang terbuka. Menurut sebuah riwayat yang sahih, ada seorang perempuan Yahudi yang memberikan hadiah kambing panggang beracun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Racun itu dibubuhkan cukup banyak, terutama pada bahagian paha yang beliau sukai. Ketika sedang memakan sebahagian, wanita itu memberitahu bahawa paha kambing panggang yang beliau makan itu beracun. Seketika beliau memuntahkannya. Dan kerana perempuan itu mengakui terus terang bahawa itu perbuatannya, beliau tidak menghukumnya. Tapi setelah seorang sahabat bernama Bishr bin Ma'rur meninggal dunia kerana pengaruh racun yang mengenai makanan lain yang dimakannya, maka beliau menyuruh untuk membunuh perempuan itu. Ini dalam riwayat Al-Hakim dan Al-Bukhari. Ini berlaku di mana? Di Khaibar. Itu jahatnya orang Yahudi ya. Dia buat baik dengan Nabi SAW, jamu makan, kasih kambing, dia letak racun. Dia susah nak percaya dengan orang-orang Yahudi ni. Jadi pada permulaannya Nabi SAW tak hukum, sebab dia dah ngaku lah, dia tun hak Nabi SAW. Tapi bila sahabat lain meninggal dunia kerana perkara tersebut, barulah apa ni dihukum perempuan tersebut. Dan kita tahu yang turut makan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi itu yang kata ulama yang buatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lepas itu sakit, atau Abu Bakar As-Siddiq pun sakit. Sebab itu kata ulama, jika itulah sebabnya mereka meninggal dunia, menunjukkan bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sebenarnya mati syahid. Itu juga Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab memang mati syahid. Uthman bin Affan memang mati syahid. Ali radhiyallahu anhu mati syahid, semua kena bunuh. Itu nak mungkin Allah SWT nak masukkan mereka dalam golongan yang paling tinggi. Baik, salah satu yang nak membantu penaklukan Khaybar dari sudut dunia adalah keluasan kaum muslimin atau keluasaan kaum muslimin setelah peristiwa perdamaian Hudaybiyah, kebebasan mereka untuk memerangi kaum Yahudi Khaybar tanpa ada campur tangan dari orang-orang Quraisy. Orang Quraisy pun dah janji dia tak boleh sokong orang yang menentang orang Islam, sebab ada perjanjian damai. Selain itu juga ketidakberdayaan suku Ghatafan, sekutu Yahudi Madinah, untuk membantu mereka kerana takut kampung halaman mereka diserang oleh kaum muslimin. Orang-orang Quraisy merasa sangat sedih dan terpukul ketika mendengar berita keberhasilan kaum muslimin mengalahkan orang-orang Yahudi Khaybar. Ini benar-benar sesuatu yang sangat mengejutkan dan tidak mereka harapkan, mengingat benteng-benteng kaum Yahudi Khaybar terkenal sangat kokoh dan jumlah pasukan mereka yang cukup besar dengan persenjataan yang lengkap. Rasa terkejut oleh berita kemenangan kaum muslimin ini juga melanda kabilah-kabilah Arab lainnya. Oleh kerana itu, mereka tidak berani melawan kaum muslimin tetapi memilih untuk berdamai. Akibatnya, wilayah kekuasaan Islam semakin meluas. Itu antara kesan sebalik penaklukan Khaybar. Sebab itu penaklukan Khaybar ni antara perkara yang peristiwa yang paling penting. Sebab itulah lepas ini lain peperangan tinggal apa? Nak buka kota Mekah je. Itu menunjukkan kekuatan Islam semakin-semakin menyerlah. Orang-orang Yahudi Khaybar tidak diusir pada zaman Nabi SAW. Ini satu fakta juga. Nabi SAW menaklukkan Khaybar dengan susah payah, maka berhari-hari sampai sebulan lebih kurang. Baik, dan ada yang menebus dengan harta benda mereka dan seterusnya, mereka tak dibunuh. Sebuah riwayat sahih menyatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan orang-orang Yahudi Khaybar berada di sana dengan syarat mereka harus mengelola tanah pertanian yang ada, lalu hasilnya dibagi dua dan menyumbangkan sebahagian harta mereka. Jadi kita tahu bahawa Khaybar semuanya dah jadi milik orang Islam di Madinah. Tanah dia semua milik siapa sekarang? Milik orang Islam. Tetapi orang Yahudi penduduk asal tak dihalau, tapi disuruh duduk kat situ dan disuruh apa? Teruskan kerjakan tanah-tanah kat situ. Dan hasil daripada usaha mereka itu kena bagi dua. Separuh mereka boleh ambil, separuh lagi beri pada orang Islam. Agak kenapa buat macam itu? Sebab kalau kita halau Yahudi Khaybar daripada situ kosong, siapa nak kerjakan tanah tersebut? Terpaksalah apa? Orang Islam. Orang Islam tu kebanyakan tak reti macam nak apa ni, nak uruskan tanah tersebut. Yang mereka tengah sibuk dengan apa ni? Dengan peperangan, dengan apa semuanya. Jadi adalah satu kebijaksanaan Nabi SAW menyuruh mereka ya, penduduk asalnya yang meneruskan menggulakan tanah tersebut. Ini semua faedah. Sebab tu ada orang bila datang masuk dalam ofis, dia dah sekarang dah tukar semua orang. Dah tukar. Siapa dia pakai tim baru yang belum tahu boleh tahu buat kerja. Dia tak nak gunakan expertise, kepakaran orang lama. Jadi apa yang berlaku? Habis lah, pecah belah, hancur, tak dapat manfaat. Jadi tidak kadang-kadang kita gunakan apa ni, kepakaran orang yang lama, walaupun dia orang kafir apa semuanya, tak apa ni, tak semestinya macam tu. Kena lihat maslahat. Baik, sementara kaum muslimin berhak mengusir mereka dari Madinah, itu perjanjiannya. Ini bukan sampai bila-bila, tetapi bila orang-orang Islam nak usir mereka dari Madinah ni, dari tempat mereka, mereka boleh. Mereka terpaksa terima. Sebab kalau tidak, hari ini mereka kena usir. itulah yang terburu-buru mereka tawarkan kepada Rasulullah SAW dengan alasan bahawa mereka lebih berpengalaman mengelola tanah pertanian daripada kaum muslimin. Beliau setuju atas tawaran mereka itu. Padahal sebelumnya beliau sudah bermaksud mengusir mereka dari Khaibar. Mereka tak boleh ditinggalkan kat situ. Nanti buat kumpulan kat situ lagi sekali, apa lagi jadi? Mereka panggil lagi apa ni, Allied Forces ke apa, exist ke, mereka serang lagi sekali kan. Nah, kali mungkin cerita lain. Tak boleh. Sebab mereka dah terbukti adalah pengkhianat, musuh orang Islam yang nyata. Jadi tak boleh, tak boleh percaya mereka lagi. Memang nak kena halau. Baik, keinginan Rasulullah SAW untuk mengusir mereka dari Khaibar menunjukkan bahawa seluruh wilayah tersebut ditaklukkan dengan susah payah. Bahkan dengan menggunakan cara kekerasan. Orang yang mau berdamai, beliau terima dengan jaminan tidak diperangi dan diusir dari. Selama orang-orang Yahudi itu masih berada di Khaibar, Rasulullah SAW menunjuk seorang sahabat yang dipercayai untuk mengurus pembahagian hasil pertanian yang menjadi hak kaum muslimin. Nak kena apa ni? Ada orang yang wakil yang dipercayai daripada kaum muslimin. Jangan pakai wakil Yahudi je. Dan nanti dia kata, ni bahagian korang ni, kita dah bagi dua. Tata dia simpan, dia sembunyikan kat mana, kat rumah mana, sebab mereka ni dah biasa curi dan biasa bohong. Minyak wangi, kalau tak minyak wangi pun dia simpan. Tak nak declare. Jadi beliau mempercayakan kepada siapa? Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu untuk mengurus tugas tersebut. Dia memperkirakan bahawa hasil kurma tanah di Khaibar sebanyak 2,000 wasaq. Berapa tan ni, banyak ni. Kemudian dia menyuruh orang-orang Yahudi Khaibar memilih untuk menggunakan perkiraannya atau menolaknya. Ini yang penting. Kamu nak pakai Demi punya perhitungan ataupun tak mau pakai. Tak ada siapa lagi yang boleh mengira untuk orang-orang Islam selain daripada Abdullah bin Rawaha. Ternyata mereka setuju atas perkiraan atau ancar-ancarnya. Ancar-ancar ni maknanya sekarang masuk dekat kebun, belum lagi masak lagi, belum lagi timbang lagi. Tapi tengok satu pokok tu, pokok ni ada berapa banyak pokok lebih kurang gitu, kira time berapa pun semuanya. Ini kalau dia punya hasil, nanti dah masak, sekian-sekian berat dia. Ini namanya apa ni? Al-Khars. Dan ini dibenarkan. Jadi nanti bila dah siap, kita mesti dapat sekian-sekian. Sama macam apa ni, zakat. Tak mungkin kita timbang macam ni, dulu mana kita timbang banyak-banyak gitu. Estimate. Itu adalah apa ni, penganggaran. Hal itu tidak menjadi masalah sebab dah masing-masing estimate lain-lain. Panggil orang Yahudi, dia estimate sikit aja ni, kurang. Baru sekian. Jadi perlu kepada apa ni, kepada seorang sahabat yang menganggarkan hasilnya. Hal itu tidak menjadi masalah kerana kedua riwayat yang sama-sama sahih tersebut boleh dikompromikan. Belum sampai lagi. Mereka menilai hal itu sudah adil, sehingga dengan kagum mereka mengatakan ini kebenaran sejati. Dan berkat kebenaran inilah yang membuat langit dan bumi akan tetap ada. Kami puas menerima keputusan anda. Ini hadis yang sahih. Ada dua sahih yang lainnya menyatakan bahawa Abdullah bin Rawaha memperkirakan hasil kurma tanah Khaibar adalah 40,000 wasaq. Jadi 22,000 ni 40,000. Sehingga setelah tawarannya diterima, masing-masing pihak mendapatkan bahagian 20,000 wasaq. Hal ini tidak menjadi masalah kerana kedua riwayat yang sama-sama sahih tersebut boleh dikompromikan dengan pengertian bahawa yang dimaksud dengan 40 adalah bahagian bersama orang Yahudi dan kaum muslim. Oh, dia 20,000 dan kaum muslimin. Dan dimaksud dengan 20 adalah bahagian satu pihak sahaja. Itu adalah harta pada zaman dahulu, kurma makanan diorang. Dan satu lagi, faedah kurma ni, dia boleh makan gitu lah. Kalau muak makan gitu, dia boleh buat kuih dan dia boleh buat masuk kat dalam apa tu, tepung dan sebagainya, boleh dimakan. Dan dia boleh dikeringkan, boleh disimpan. Lafa ada lagi. cuma dia makan pakai kurma aja muak lah kan. Jadi mesti ada benda lain. Tapi itulah makanan asas. Itu antara pokok yang boleh tumbuh dekat mana? Dekat kawasan tersebut. Sebab kurma tak akan berbuah melainkan dalam pada apa ni, suhu yang amat panas. Lebih dari 45 degree barulah dia boleh masak. Kalau tak cukup panas, dia tumbuh je tapi tak tak masak buahnya. Tak percaya, cuba tanam kurma. Kat sini boleh keluar apa? Pokok kelapa ya. Kelapa sawit boleh. Kurma tak jadi. Dia punya hasil banyak ya, satu pokok. Bukan macam pokok kelapa tau. Dia macam sawit. Untuk besar, besar banyak. Oh, satu pokok cukup untuk satu rumah, satu tahun. Kalau turunkan banyak ni. Boleh jual lagi. Baik, pengaruh penaklukan Khaybar. Sekarang kita masuk kepada bicaraan pengaruh penaklukan Khaybar, atau kita berhenti akan di sini dahulu. Jadi itu yang kita sempat baca tentang peristiwa penaklukan Khaybar. Jadi ringkasnya bahawa Nabi SAW tidak menghalau, tidak mengusir Yahudi Khaybar daripada Khaybar. Tapi disuruh apa? Kerja kat sini. Tapi ada syaratnya, mereka kata bila-bila nak halau boleh. Maknanya asal dia adalah untuk mengusir orang Yahudi daripada Khaybar. Dan kemudian Nabi SAW dia katakan tak boleh bercampur dalam Hijaz ini, dalam Jazirah ni, dua agama. Ini satu agama, iaitu agama Islam. Sebab Yahudi kena halau. Itu yang mereka bersepah sana sini, itu semuanya. Dan mereka cari negeri mereka baliklah akhirnya, iaitu Palestin. Lama baru mereka dapat. Nak dekat 15 turun. Betul tak? Lama. Tahun 1940-an baru mereka dapat masuk balik Palestin. Itu pun dengan jasanya apa? Sekutu-sekutu mereka daripada British. Tidak sebelum tu teruk mereka kena apa ni? Mana-mana mereka pergi, orang benci dengan mereka. Tak tahu kisah apa yang apa ni, kenapa apa ni Nazi, orang Jerman benci dengan Yahudi. Sebenarnya bukan dia seorang dia benci dengan Yahudi. Orang British pun benci, mana-mana Itali pun benci dengan, mana-mana negeri Eropah semua yang ada orang Yahudi mereka benci. Sebab mereka mana-mana mereka kumpul kat tempat dia je. Ajar kitab dia je, sekolah dia je apa semuanya. Dan syarikat semua family-family dia pegang, supermarket dia pegang. Yang paling orang apa nyondol lah banker lah. Mereka ni apa ni adalah orang-orang lah, apa tu tak disukai oleh apa penduduk-penduduk. Pegawaman tetap pegawaman lah, tu cerita dia. Jadi sebab itulah apa ni mereka ni mana banyak kali mereka di apa dijadikan apa sasaran bagi orang-orang yang apa ni yang benci pada waktu. Itu kata mereka-mereka yang mengkaji kenapa dibenarkan, ditolong, dibantu Yahudi dapatkan Palestin. Sebab apa? Mereka tak tahan lagi apa ni orang Yahudi duduk kat Britain, kat London dan sebagainya. Jadi halau mereka lebih bagus taruh kat situ selamat. Jadi mereka tak berhak duduk di tempat yang apa ni Palestin sebenarnya. Jadi walau bagaimanapun yang berlaku tetap ya berlaku. Mungkin ada hikmah di sebaliknya, wallahu'alam. Ya, ada pun mereka balik semula duduk bersama-sama dekat Madinah ataupun dekat Hijaz ni, memang tak, tu tak mungkin sampai sekarang. Tu itu kesannya apa tu daripada jihad penaklukan Khaybar. Lepas tu dah tak ada sisa saya apa saki-baki lagi daripada orang-orang Yahudi di apa ni di Hijaz. Yang tinggal cuma apa sekarang ni, orang-orang Badui, orang-orang musyrikin di Mekah, dan orang-orang yang apa ni yang sokong Mekah, Hunain, Taif dan sebagainya. Jadi sebenarnya senang je. Target dia dapat Mekah, nanti yang lain semua masuk. Satu negeri Arab, apa ni, orang Arab semua kat situ lepas tu akan apa ni, akan masuk Islam. Dan dalam waktu yang sama, Nabi SAW dah hantar ni apa ni, pendawa-pendawa pergi Yaman. Dah hantar pergi mana, di daerah Syam, Rom dan sebagainya kan. Jadi Nabi SAW wafat sebenarnya dah jalan dah, apa tu, dakwahnya dah. Sahabat-sahabat selepas itu, Abu Bakar, Umar dan sebagainya, tinggal apa, tinggal sambung. Itulah kepemukaan yang banyak, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha, dalam firman Allah SWT, dan kemenangan-kemenangan lain yang kamu belum lagi menang. Qad ahata Allah biha, kamu tak tahu tapi Allah SWT mengetahuinya. Janji Allah SWT. Assalamualaikum.